Opini yang pertama kami hadirkan dari Bapak Rudi. Halo Pak Rudi, selamat siang. Ya Mbak, sangat ya. Setuju Mbak. Mm-hmm. Itu aja Mbak. Setuju ya Pak Rudi ya. Oke, ya di belakang Pak Rudi masih Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Saya kira sih itu kurang-kurang ini ya, kurang-kurang kurang bagus lah gitu. Itu saja Pak Andi? Mungkin agak lebih gitu kan, jangan cuma teks doang gitu. Takutnya kan itu kan jarang dilihatkan di semua orang. Itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Yang berikutnya di ujung telepon ada Pak Firman. Segera bergabung untuk memberikan komentarnya. Halo Pak Firman. Iya, halo. Iya, silakan. Saya sih setuju banget, tapi selama kroppernya masih hidup ya. Saya rasa kalau salah bahkan ini kan ada macam kalau hoax itu mereka mati. Jadi kalau misalnya mereka masih KTP kan berarti mereka masih hidup dong ya. Ya, saya setuju aja masih hidup dikasih cap gitu biar tanda gitu. Jadi sebelum korupsi ini dipikir dulu lah. Itu aja. Terima kasih kembali Pak Firman. Yang berikutnya ada Ibu Eli. Halo Bu Eli. Selamat siang Bu Eli. Silakan komentarnya. Apapun mau dipakein tanda gitu ya untuk koruptor ya. Di kelurahannya aja korupsi, gimana sih Bu? Gak bisa itu mah kayaknya hukum mati. Baik, terima kasih Bu Eli. Businessman Opinion kami berikan untuk Bapak Yono yang sudah online. Halo Pak Yono. Ya, selamat siang. Ya. Selamat siang Pak Yono, silakan. Jadi mengenai koruptor ini, sebenarnya tidak hanya diberi SEK, tapi juga artinya mereka itu diberikan sanksi yang lebih berat. Misalkan begini ya, penjara itu mereka ekskoruptor itu kalau yang dulu PKI atau ekstapol itu ditempatkan di Pulau Buru. Maka sekarang ini mereka sebaiknya juga ditempatkan di seperti pulau tersebut ya. Sepertinya termasuk kasusnya Arkal Suryani ini, jadi hukumannya terlalu ringan. Itu sebetulnya juga berunsurkan koruptif dan manipulatif. Dan masalah EK itu bagi saya atau bagi masyarakat Indonesia ya, bahwa pada umumnya kalau korup pembunuh itu misalkan kayak kasusnya Rian, ya kan, itu kan palingnya dibunuh 11 atau 10 orang. Kalau yang koruptor itu membuat sengsara dan bikin mati rakyat 220 juta. Dan banyak yang miskin mati kelaparan di negeri yang 61 tahun akan merdeka ini. Jadi hukumannya masih terlalu ringan yang sementara ini. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Yono.